Selama ini kan sistem pemerintahan Liga ini terbagi menjadi dua, yang terutama yang terbesar yaitu komunis dan demokratis. Lalu bertanya, bagaimana kedua sistem itu dalam membentuk pemimpin dan umat yang berkarakter Qurani? Atau bagaimana cara pemimpin yang berkarakter Al-Qur'an itu mengatur wilayah Indonesia yang masyarakatnya itu plural, yang masyarakatnya itu tidak hanya terdiri dari satu satu elemen atau dari Islam saja. Seperti contoh kasus yang sekarang lagi ramai, dilegalnya atau dilegalkannya kasus LGBT, lesbi, gay, transgender, bisex dan transgender di Indonesia. Arab Spring, sebenarnya mereka itu kan menganut berpedoman kepada Al-Quran karena negara mayoritas Islam. Tapi mengapa terjadi kediktatoran di kepemimpinan mereka seperti presiden yang sangat diktator sehingga menyebabkan revolusi-revolusi atau gerakan sosial? Ketika Quran diturunkan, Nabi dihadirkan, sistematik apa yang sudah berlangsung di Mekah saat itu? Jahiliyah apa itu jahiliyah? Bukan primitif. Jahiliyah itu dari kata-kata jahil di dalam Islam, non-Islam. Artinya menjawab tiga penanya sekaligus. Menunggu mengamalkan Quran, menunggu lahirnya pemimpin yang Qurani, tidak harus pusing mikirin sama sistem yang sedang berjalan. Kita yang harus menjadi transsetter seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan Ustaz 40 kata tapi. Saya ingat ketika saya menjadi dosen, cuma karena saya gak bisa habis ngajar pulang itu kan harus konsisten pendidikan di situ. Tahun 90, posisi 94, saya mengajar materi ekonomi Islam. Saya bikin sendiri kurikulum di kampus. Lalu saya ajarkan ilmu tentang haramnya riba. Ketika saya menjadi dosen di Fakultas Ekonomi, itu dosen-dosen ekonomi marah semua, termasuk dekannya. Ini Pak Bahtiar ini ngarang aja. Sementara saat itu ekonomi syariah belum dikenal. Bang Muhammad juga baru mulai merangkak. Cari bukunya di pasar susah, saya juga fotokopiannya susah. Ya biarin aja, diperdengarkan aja dulu. Tapi alhamdulillah sekarang dosennya, dekan yang dulu paling suka protes sama saya, suka marah-marah, itu sekarang kalau kemana-mana sebenarnya ekonomi syariah terus. Alhamdulillah. Indonesia sekarang, ini Turki 15 tahun yang lalu. Ketika Erdogan memimpin, dia berhasil meruntuhkan berhala sekularisme seperti yang sekarang dialu di Indonesia ini. Dia pura-pura bego aja. Istrinya tetap pakai jilbab. Untuk kondisi Turki saat itu susah sekali. Agen-agen Mossad juga beredar di sana. Tapi ketika Islam dibawa dengan caranya yang cerdas, Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, ketika kamu jadi pemimpin, bisa menjamin bahwa rakyatmu tidak akan kelaparan dan rakyatmu tidak akan ketakutan seperti yang ada dalam surat Quraisy, kamu akan dimuliakan Allah seperti orang Quraisy. Dan akhirnya sekarang Turki 15 tahun yang lalu mengemis ke Uni Eropa untuk dijadikan sebagai anggota Uni Eropa, sekarang tidak perlu lagi, dan sekarang dialah yang paling tinggi penghasilan atau PDB-nya se-Eropa. Di situ dia bisa bilang payah dengan sekularisme di Turki. Pak Habibie pernah bilang bahwa Indonesia is the secular state, kalau tidak salah berbicara begitu. Erdogan tidak menganut itu. Ya boleh sedikit mengkritik ke Pak Pak tadi Habibie dan Enon terus jadi banyak orang nangis. Erdogan tidak mau mengaku itu, dan dia tentukan betul berhala sekularisme. Hidayatul Wahid itu sama saya dulu waktu di Madinah, nggak pernah mau ikut yang namanya P4 itu, bisa punya yang ketua MPR DPR. Dulu kita perlu dicabut semua paspor kita karena kita protes sama KBRI, kita nggak mau ikut P4, rusak semua ikut P4 itu. Gara-gara kita takut ke P4 di Madinah dulu, PI kita bekukan. Persatuan Pelajar Islam Indonesia kita bekukan, gak ada lagi. Supaya gak ikut P4. Anda pernah ikut P4, berarti sudah terkontaminasi. Tapi pada akhirnya setelah kembali di Indonesia, setelah yang macam-macam, kita bisa mengibarkan itu semua. Jangankan Anda di Indonesia yang tenang, di Gaza. Saya baru pulang dari Gaza 1 bulan yang lalu. Sejak tahun 1920, 48, tadi Mesir kalah, tahun 67 sampai tahun 2000, selalu kalah perang. Arab semuanya kalah. Tapi setelah ada seorang Sheikh kibarkan program 15.000 penghafal Quran di Gaza, Allah seperti turunkan ilmu dan kekuatan di sana. Pada tahun 2008-2009, mereka cuma butuh 23 hari untuk memaksa Israel mengangkat bendera putih. Untuk tahun 2012 cukup 8 hari mereka rontok. Jadi gak usah bingung menghadapi sekarang. Demi Allah, kalau sekarang Anda bersabar bersama Islam, bersama Quran 10 tahun, insya Allah sudah berubah situasi. Seperti yang saya gambarkan tadi di sholat Jumat, begini saja timur. Anda bisa lihat, dalam tahun 2025 nanti, populasi umat Islam itu akan menjadi terbesar di muka bumi. Dan sekarang sebetulnya ada kegalauan di Eropa dan di Amerika karena begitu masifnya gerakan Islam di sana. Jadi kalau prediksinya 2025 itu Muslim akan menjadi terbesar sedunia, tapi prediksi Henry Ford Foundation mengatakan 10 tahun lagi peta Israel akan hapus di muka bumi. Tapi melihat gelagat di Gaza kemarin, kalau 2008-2009 butuh 23 hari untuk menghentikan negara yang paling kuat persenjataannya di muka bumi, sekarang cuma butuh 8 hari. Dan di antara percepatan itu adalah karena ada 3 penghafal Quran memimpin di dunia Islam saat itu. Ismail Haniyah, yang saya ketika berada di ruangannya dengan sangat sederhana, menjadi imam merdu sekali di belakangnya ajudan dan tentaranya semua. Dan itu didukung oleh Presiden Mursi yang hafal Quran di Mesir, yang merontokkan kekuatan militer dan sekarang melawan hakim. Dia cepat sekali lakukan gerakan, di Indonesia sampai sekarang belum terbaca. Lama sekali reformasi di kita ini, karena kita gak punya roadmap. Pemimpin ini gak ngerti siapa yang musuh yang dihadapi. Mesir cepat langsung mapping, musuh pertama adalah tentara yang hedonis, yang beraliran sosialis. Kemudian yang kedua adalah para hakim. Di Indonesia sekarang persoalan kita kan law enforcement. Saat ini pemerintah sadar kok musuh besar sekarang adalah para penegak hukum, itu akan dibawa habis seperti Mursi di Mesir. Lalu di demo, dia lawan terus pakai referendum, dan sekarang akhirnya referendum dia menang. Saya berpulang dari Malaysia. 4 wilayah yang dikuasai oleh Partai Keadilan PAS itu sekarang income-nya 3 kali lipat ketimbang yang dipimpin oleh UMNO. Makanya kemarin Habibie digoyang-goyang di sini karena dia cari sensasi di sana. So, nggak usah bingung sama demokrasi, apalagi itu jadi kendaraan saja. Udah terserah pakai nama apa ya? Human rights. Bodoh sebetulnya orang yang menganggap human rights versi sekarang dari definisinya. Saya juga termasuk yang peran dalam rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender di sini. Jadi sekarang di barat, orang protes, kenapa sih toilet harus dipisahkan, itu kan bias gender. Memangnya perempuan gak bisa kencing berdiri? Ya, akhirnya perempuan bikin corong namanya pimet, yang dihubungkan ke vagina supaya itu kencing berdiri juga. Di dalam itu gender, ini ibu budi, secara human rights ini salah. Ibu budi pergi ke pasar, emang ke pasar cuma perempuan aja. Ini bapak budi ke kantor, ini salah. Ini harus diganti pelajaran SD semua. Bias gender semuanya gila semua. Tidak ada sistem di muka bumi sehingga syariat Islam yang menjaga agama manusia lakum dinukum. Tidak ada di dunia ini sehebat sistem syariat Islam yang menjaga akal manusia. Coba mereka bilang menindak distakan agama, dia bilang kebebasan berekspresi, kan gila. Di mana di dunia ini yang menjaga akal manusia? Makanan, minuman, hiburan, perilaku yang merusak akal, haram hukumnya. Sementara mereka Katanya kalau di pesawat tidak minum champagne itu berarti menurunkan tekanan udara, gila lah saudara-saudara. Apa lagi? Heaviness. Lihat yang ikut perayaan tahun baru kemarin, laris berat itu, kondom-kondom itu berserakan di mana-mana, malah perfasikan itu. Cara mereka merayakannya seperti para penyembah dewa matahari, karena mengikuti sistem. Sementara Islam tidak mengajarkan demikian, menjaga keturunan manusia, menjaga akal manusia, menjaga kehormatan manusia. Intinya kalau membicara human rights, hak asasi manusia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nanti setelah manusia menunaikan kewajibannya kepada Allah, barulah dia pada puncak kemuliaannya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau kemudian dia salah, maka summa radadna wa asfala. Beruntunglah Anda di Al-Azhar ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kalau Anda berpegang teguh kepada nilai-nilai Quran sudah aman. Itu di Gaza kemarin, maaf sedikit cerita. Mereka tuh gak sempat kuliah lama-lama, tapi mereka sudah bisa bikin roket yang jangkauannya sampai Tel Aviv, sampai Jerusalem. Itu seperti kota mati. Amerika kirimkan F-16 untuk Israel untuk menghantam Gaza. Gaza itu kecil, mungkin Jakarta Selatan saja penduduknya. Awal negara yang didukung oleh Amerika dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka kapok perang darat. Makanya tahun ini oleh perang dia kalem ke laut tiang awan, dikirimkan bom. Tetapi itu bisa dihantam dengan roket. Sementara Hamas cuma menggunakan kode dalam Al-Quran, hijarah bersuji. Termihim hijarah ini dikirimkan roket dan itu gak bisa terdetek. Kalau tahun 2008-2009 Israel perlu serang titik-titik penting bersifat materi, tahun 2012 dia harus perang tanah kosong karena banyak roket-roket keluar dari semak-semak yang tertutup dan itu gak bisa didetek. Dan anehnya anak-anak di Gaza itu sudah bisa nge-hack seluruh TV di Israel. Dan setiap hari serangan sistem keamanan Departemen Pertahanan Israel itu sampai 3 juta serangan. Ampun-ampunan ya. Nah itu kemudian didukung oleh 3 pemimpin, Ismail Haniyeh yang menghafal Quran, Mursi yang menghafal Quran di Mesir, dan satu lagi Erdogan yang meruntuhkan berhala yang bernama sekularisme. Salam.